Nah, cuman tadi karena ada satu grup tuh dugaan-dugaan begini, kayaknya ini videonya editan, kayaknya begini, ini kemungkinan penipuan, disebar lah itu kan, nggak diklarifikasi lagi, jadi rame kan. Terus kita klarifikasi di IG, akhirnya tadi kami pagi coba udah di take aja, sampaikan supaya menenangkan kan. Terus kita kontak juga ke Kanadanya, insya Allah besok kita live dengan teman-teman dari Toronto, kita tanya sekalian persiapan sampai mana, bagaimana kemudian donasi terkumpul, terus apa yang ingin kita capai, sampai teman-teman tahu bentuknya di mana nih yang mau kita dapatkan, insya Allah. Karena kita mau beli nanti properti tertentu, jadikan Islamic Center. Wah, kita harus tahu nih, nanti insya Allah besok diinfokan ya, gambarnya bagaimana, ininya bagaimana. Di kami sudah kami share sebetulnya di video yang sudah ada ya, itu sudah kita klarifikasi tadi di IG tuh. Masih ada pertanyaan, kenapa rekeningnya atas nama pribadi, gak yayasan aja? Itu Johnny, kamu dengarkan dulu videonya. Ini kadang-kadang gak disimak tuh ya. Itu sudah kita sampaikan, nih ada yang rekening dari sananya langsung, yayasannya begini, tampilkan. Cuman begitu saya infokan di awal-awal itu, banyak yang tanya, Ustaz nih ada Swift Code apa, banyak bingung gini, ada gak yang di Indonesia gitu kan. Nah, supaya gak bercampur dengan yang di kita, pakai KIAI, supaya gak bingung nih campuran kemana-kemana, udah kita mintakan dari teman-teman sana. Jadi dari sana dikirimkan ke kita yang punya relasi, jadi masih terkait dengan panitia di sana, pakailah rekening nomor Indonesia gitu kan, kemudian dari situ ditransferkan ke sana. Yang mau pakai rekening sana juga langsung ada Swift Code nya Kanada ini dan sebagainya. Gak pengen pusing ya, yang bukan kita aja teman-teman, ada yang dari daerah, anda bayangin. Ya, ibu saya langsung teleponnya dari daerah, anda bayangin, pengen transfer. Ya mana orang daerah ngerti Swift Code gitu kan. Jadi taunya yang di Indonesia begini. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah dari 3M itu, kalau kita bisa 100 ribu orang, cuma 30 ribu. Tadi update terakhir itu sudah mulai berkurang. Insya Allah kita selesaikan dalam sepekan ini ya. Nah itulah, ini kaitannya. Jadi nih, gimana kita umar sampai ke Toronto ya. Balik lagi sini. Jadi ke Toronto besoknya sekitar jam 10, jam 11. Insya Allah ada live ya, dengan teman-teman dari Toronto. Jadi kita bisa dapatkan infonya. Salhu akana Umar ya'lamu manil bab. Tanyakan coba ke Umar. Tahu gak Umar siapa pintunya? Ya, ini klarifikasi lah ke Umar. Jangan kita duga-duga. Maka fasa'alahu faqal. Maka masuk bertanya kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Siapa pintunya gitu kan? Umar, ini fitnah ini masih tertutup, gak bisa dibuka, babnya ketutup nih. Siapa pintunya? Kalau dia kebuka, maka selesai. Maka Umar secara diplomasi mengatakan, na'am, kama ya'lamu anna duna ghadin laylata. Ya, kama ya'lamu anna duna ghadin laylata. Jadi kata Umar, ya, saya tahu pintunya siapa. Sebagaimana saya juga tahu bahwa setelah besok, ya, ada malam. Ada malam. Umar tua, jenius ini. Umar gak ngatakan siang, tapi malam. Ya, Umar mengerti, ini saya pintunya ini. Ya, tapi fitnahnya bagaimana? Masih gelap. Lailah kan gelap malam. Ya, istimewa kan? Orang Umar enggak nyebutkan Lailah tapi Lailah. Ada keistimewaan di kegelapan itu. Apa nih istimewanya dalam konteks yang negatif tadi, fitnah, ujian-ujian. Nah, jadi Umar tuh luar biasa bahasanya nih ya. Ya, na'am kama ya'lamu anna duna ghadin Lailah. Ya, Umar mengetahui siapa pintunya di situ. Sebagaimana Umar tahu setelah besok siang itu ya. Ya, setelah besok nanti ada malam. Jadi Umar jelas ngetahu ini pintunya saya ini, ya pintunya saya dengan karakteristik begini-begini nggak bisa dibuka sepanjang saya masih hidup. Ya setelah saya meninggal baru datang. Cuman saya meninggal kan saya nggak tahu bagaimana keadaannya. Jadi kan artinya Umar nggak bisa kembali kan. Dan sekarang pun masih gelap. Gelap itu kan seperti malam. Maka kiasan Umar mengatakan, ya seperti tahu setelah besok itu ada malam. Jadi fitnahnya masih gelap nih. Apa yang akan terjadi? Dan terbuktilah semua itu terjadi di zaman Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Kemudian mengkristal di zamannya sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ini ada pula di hadis Muslim teman-teman sekalian, nomor hadis 144 diriwayatkan tentang ini. Nah, jadi apa yang terkait dengan puasa? Yang terkait dengan puasanya adalah puasa yang kita tunaikan dengan benar bisa melatih karakteristik diri kita untuk bisa menepikan hal-hal yang tidak baik. Ya, menutup maksiat-maksiat, mencegah perbuatan buruk sehingga membentuk pribadi yang mulia, lebih bagus daripada sebelumnya. Yang dengan itu meningkatkan kebaikan kita dan membuat kita lebih dekat dengan Allah. Kalau sudah dekat dengan Allah, kita secara pribadi bisa menutup pintu-pintu fitnah. Itu korelasinya. Ya, alhamdulillah kalau kita bisa belajar dengan Umar. Ya, maka cari sirahnya Umar bin Al-Khattab, belajar. Sekarang sudah banyak terjemahannya ya, tentang Umar, bagaimana sifatnya, apa dan sebagainya. Tentunya tanpa menafikan sahabat yang lain, belajar pula tentang sahabat Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum jami'an karamahumullahu wajah. Itu yang bisa kita dapatkan. Kalau bisa sih sesuai profesi ya. Anda di mana misalnya? Di militer. Ya, kemarin 16 April. Ya, saya saking sibuknya kemarin baru kasih ucapan selamat buat teman-teman di Kopassus tanggal 17-nya. Tanggal 16 itu ya, teman-teman hari jadinya itu teman-teman bisa belajar tuh, ya, teman-teman di Kopassus, bagaimana Nabi punya pasukan militer yang dahsyatnya, pasukan khusus itu kan, bahkan punya 18 panglima, itu kekuatan satunya bisa menaklukkan Persia Romawi. Kalau sekarang negara adidaya lah besar ya, semacam Amerika, Cina dan seterusnya ya, jadi sangat-sangat luar biasa. Terus bagaimana pertarungan terbuka, pertarungan gerilya, kemudian cara menaklukkan musuh, cara kebal dengan racun, dalam beberapa hal tidak bisa disergap ya, itu ada semua ajarannya, dari mulai ayatnya, hadisnya, petunjuknya dan sebagainya. Ya itu tergantung profesi masing-masing, kembali kepada kita ya. Kalau Anda mau jadi ustaz, jadi guru ya, seperti Ali bin Abi Thalib ya, kemudian Abdullah bin Mas'ud, kemudian ada lagi misalnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhum jami'an. Kalau mau jadi diplomat, seperti Mu'adz bin Jabal, Amr bin As ya, bisa belajar banyak. Dan semoga dengan itu memberikan inspirasi kepada kita menjadi lebih baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu yang saya sampaikan di kesempatan kali ini. Tentunya bila ada kebenaran dari Allah dan Rasulnya, kalau salah itu dari saya pribadi, mohon dimaafkan. Izin mengingatkan teman-teman sekalian bahwa sore nanti, pukul 5 sore ya, insya Allah pukul 5 sore waktu Indonesia bagian Barat, insya Allah akan ada program Aku Suka, ya, kultum sejenak untuk berbuka. Menjadi penting karena itu akan jadi petunjuk pada kita bagaimana sifat sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan akan masuk bab tayamum nih. Ya, mungkin banyak orang bertanya tentang tayamum, bagaimana, hikmahnya apa, dan sebagainya, kita akan bahas. Dan yang kedua, ya teman-teman, waktunya semakin dekat insya Allah di tanggal 23 April, mungkin 3 hari dari sekarang, insya Allah nanti akan kita akan launching ya satu pembelajaran khusus yang nanti kami akan infokan kepada teman-teman sekalian, yang kuncinya nanti ada di buku paket ya, yang dua, yang makna ayat puasa dengan buku catatan penuntut ilmu spesial Ramadan. Karena nanti barcode di situ akan di scan, akan menunjuk kepada formulir ya untuk masuk ke sistem itu. Nanti pas tanggal 23, 11 Ramadan kami sampaikan supaya semuanya bisa lebih jelas terang kepada teman-teman. Bagi yang belum dapatkan bukunya, yang tanya-tanya, teman-teman masuk ke UAH Corner ya, diklik itu aplikasi. Ya, masuk saja nanti ke bagian aplikasinya, misalnya di Android ya, untuk masuk situ cek ya UAH Corner yang warnanya merah itu ya, UAH Corner, kemudian klik. Lalu di situ teman-teman bisa cek ya keseluruhan bagian-bagiannya, nanti dapatkan di situ. Kemudian nanti bisa bergabung di tanggal 23 April insya Allah kita sampaikan. Dan besok insya Allah sekitar jam 10 atau jam 11 nanti kami akan infokan kembali, menyesuaikan dengan teman-teman di Kanada. Karena di sana malam kan, kalau kita di sini jam 10 ya di sana jam 11 malaman gitu ya. Mudah-mudahan bisa menyesuaikan, kita dapat info yang terbaik ya. Dan mudah-mudahan semua diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alna ya Allah bil imani kamilin wa bi faraidika muaddin wa lis salawati hafizin wa liz zakati fa'ilin wa lima indaka talibin wa tahta liwa'i nabiyyikal karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa mal qiyamati sa'irin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.